Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita sampai kepada bulan Ramadan. Karena begitu banyak atau sebagian kaum muslimin dari saudara-saudara kita, nam mereka tidak merasakan nam nikmatnya bulan Ramadan. Allah cabut mereka sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan juga ada sebagian saudara-saudara kita yang tak kala masuk bulan Ramadan mereka sakit sehingga tidak bisa menikmati nikmatnya nam puasa di dalam bulan Ramadan. Maka yang sekarang kita berada di dalamnya, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Dan hendaklah kita menjadi orang yang terbaik. Jangan kita menjadi orang yang terjelek. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kala sahabat Bakrah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh, barang siapa yang dipanjangkan umurnya dan amalannya baik. Ini naam khairun nas, manusia yang baik, yang paling baik. Kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi syarr, siapakah manusia yang paling jelek? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umru wa sa'a amaluh. Orang yang paling jelek adalah orang yang Allah panjangkan umurnya dan amalannya jelek. Maka tak kala Allah berikan nikmat yang sekarang kita berada di dalamnya, manfaatkan umur kita, manfaatkan waktu luang kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan di dalam melakukan ketaatan-ketaatan yang tidaklah diberikan kepada selain bulan Ramadan. Dan kita saksikan kemudahan-kemudahan dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Kita melihat kaum muslimin sebagian besar, ya, mereka mudah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya yaitu kita menyaksikan masjid-masjid penuh dengan kaum muslimin. Mereka mudah untuk mereka melakukan sholat berjamaah. Mereka mudah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tak kala kita lihat di luar bulan Ramadan, masjid-masjid sedikit penghuninya atau yang memakmurkannya sedikit. Dan bahkan kita rasakan di luar bulan Ramadan, terasa sulit untuk berpuasa sunnah. Maka ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sering kita dengar dari kajian-kajian, akan keutamaan bulan Ramadan. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menafsirkan, menerangkan dari hadis ini bahwa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilat asyayatin, bahwa di dalam bulan Ramadan, ataupun ini merupakan salah satu tanda masuknya bulan Ramadan. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menerangkan di antara tafsir dari hadis ini bahwasanya ini salah satu tanda masuknya bulan Ramadan. Kemudian di antara tafsir yang lain bahwasanya di dalam bulan Ramadan, seseorang disibukkan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka di antara kita menyibukkan di dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan, yaitu salah satu ketaatan kepada Allah adalah talabul ilm, menuntut ilmu, mendatangi halaqah-halaqah al-ilm. Dan di dalam bulan Ramadan, yang sangat ditekankan, barakallahu fikum, adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka insyaAllah pada kajian di sore hari ini, menjelang maghrib, kita akan membaca dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu penjelasan berkenaan dengan adab-adab terhadap Al-Quran. Orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka sepantasnya bagi seseorang muslim untuk memperbanyak di dalam membaca Al-Quran. Dan inilah keadaan salafus soleh. Tak kala mereka berkesempatan masuk pada bulan Ramadan, mereka mengkonsentrasikan dirinya untuk perhatian, ihtimam mereka terhadap Al-Quran. Perhatian mereka untuk membaca Al-Quran. Disebutkan bahwa Utsman bin Affan rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan di dalam membaca Al-Quran setiap hari. Setiap hari menghatamkan Al-Quran. Dan juga sebagian salaf ada yang 5 hari di dalam menghatamkan Al-Quran. ada yang 10 hari di dalam menghatamkan Al-Quran. Dan bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan Quran di dalam bulan Ramadan 60 kali. Bisa dihitung. Berarti dalam seharinya 2 kali khatam. 6. Di dalam membaca Al-Quran. Wal nahnu na'am, dan kita di mana? Apakah yang setiap hari? Apakah yang 5 hari? Apa yang 10 hari? Atau yang seumur hidup sekali? 6. Maka kita tiru 6 keadaan salafus saleh di dalam mereka 6 menyambut bulan Ramadan. Mereka 6 mengkonsentrasikan diri di dalam membaca Al-Quran. Dan juga Imam Az-Zuhri rahimahullah, bahwa tak kala datang bulan Ramadan, beliau na'am konsentrasi di dalam membaca Al-Quran dan meninggalkan durus-durus mereka. Durus-durus beliau tinggalkan. Dan juga na'am ulama yang lain, ya, tak kala masuk bulan Ramadan, mereka meninggalkan durus mereka, meninggalkan memberikan fatwa dalam rangka ihtimam terhadap Al-Quran. Perhatian terhadap Al-Quran. Maka, na'am, di dalam suatu hadis ada larangan untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, innama warada an-nahyu an qira'atil Qur'an fi aqalla min salatin 'alal mudawamah. Bahwa yang dilarang dari hadis yang ada tentang larangan membaca Al-Qur'an menghatamkan kurang dari 3 hari itu 'alal mudawamah, dijadikan kebiasaan. Barakallahu fikum. Dijadikan kebiasaan. Setiap hari di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan, setiap hari menghatamkan ya kurang dari 3 hari. Maka ini yang dilarang. 6. Fa amma fil awqatil mufaddalah ka syahri Ramadan, adapun pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan ka syahri Ramadan, seperti bulan Ramadan. 6. Khususan fil layal ayatluba fiha lailatul qadar, nam secara khusus ya pada malam-malam yang seseorang mencari lailatul qadar, nah maka ini dianjurkan. Barakallahu fikum. Nam atau nam kata beliau rahimahullah, au fil amakin al mufaddalah, atau di tempat-tempat yang memiliki keutamaan ka Makkah, seperti tak kala ya seseorang masuk ke Mekah. 6. Tayyib, barakallahu fikum. Maka dibolehkan untuk membaca Al-Qur'an, na'am, menyelesaikan membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Barakallahu fikum. Tayyib. Insyaallah kita akan baca langsung isi dari kitab ini, yaitu masuk kepada Al-Babul Awal. Dan kitab ini dikarang oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya Muhyiddin Ibn Syaraf An-Nawawi Rahimahullah. Naam, yang dikenal dengan Imam An-Nawawi Rahimahullah. Al-Babul Awal, pada bab yang pertama, fi atraf min fadhi'min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi, yaitu bab yang pertama berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Maka tak kalah seorang sebelum membaca Al-Qur'an, maka tak kalah seorang mengetahui keutamaan bagi siapa yang membaca, na'am, maka akan lebih termotivasi. akan lebih semangat, akan lebih memiliki dorongan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Lebih-lebih na'am fi syahr Ramadan hadha. Lebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan salat dan meninfakkan dari apa-apa yang kami berikan kepada mereka secara rahasia wa'alaniyah atau secara terang-terangan, yarjuna, mereka mengharap nam perdagangan yang tidak pernah rugi. Nah, mungkin tak kalah perdagangan dunia seseorang ya, bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Tapi ini di dalam peniagaan kepada Allah tidak ada ruginya. Barakallahu fikum. Yaitu diantaranya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Liwafiyahum. Naam. Untuk mereka menyempurnakan pahala-pahala mereka. Dan untuk Allah menambahkan kepada mereka keutamaannya, karunianya. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun dan zat yang maha naam menerima rasa syukur dari hamba-hambanya. Warawaina, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan kami telah meriwayatkan an Utsman, dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kami telah meriwayatkan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berkata Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah, beliau memberikan ta'liq di dalam hadis ini. Beliau mengatakan isyaratan, hadis ini mengisyaratkan ila ta'allumil Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an, wa anna khairal mu'allimin huwa mu'allimul Qur'an, dan sungguhnya sebaik-baik pengajar adalah pengajar Al-Qur'an, orang yang mengajari Al-Qur'an. Wa anna khaira ma ta'allam al-mar'u huwa ta'allamul Qur'an, dan sebaik-baik orang yang belajar adalah belajar Al-Qur'an. Ini ya, di dalam hadis ini isyarah, memberikan isyarat akan keutamaan naam membaca Al-Qur'an dan mempelajari serta mengajarkannya. Dan beliau menasihatkan, wa ansahu li nafsi, atau wa ansahu nafsi awalan wa ula thanian, aku nasihatkan kepada diriku sendiri dan kedua kepada yang lainnya, anna khaira ma bada'a bihi talibul ilmi huwa hifdzul Qur'an, bahwa sebaik-baik orang yang memulai di dalam belajar ilmu adalah menghafal Al-Quran. Nah, barakallahu fikum, ini. Maka tak kalah seorang mau belajar ilmu, maka diawali dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Tidak ada kata terlambat bagi kita semuanya untuk menghafal Al-Quran, untuk mempelajarinya bagaimana cara baca yang baik dan benar. Nah, tidak ada kata terlambat. Walhamdulillah, ya, di sini Naam, telah menyediakan fasilitas-fasilitas ilmu, sarana-sarana seorang untuk bisa mengantarkan atau bisa mendapatkan keutamaan ini. Di sini ada belajar ilmu tajwid, naam tahsin, dan alhamdulillah, naam ada yang naam bisa untuk naam membimbing di dalam hifdz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ini kenikmatan yang sangat besar bagi kita semua, agar mendapatkan keutamaan yang ada di dalam hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang na'am belajar Al-Qur'an dan na'am mengajarinya. Belajar Al-Qur'an na'am baik na'am di dalamnya berkenaan dengan cara baca yang benar, menghafal dan mempelajari tafsir dan yang lainnya, ini termasuk dari man ta'allama al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, qala rawahu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa asahul kutub ba'dal Qur'an. Diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari di dalam sahihnya. Naam, dan sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'u Al-Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'u Al-Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqalahu ajran. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia mahir, ya dia memiliki keahlian, mampu, kemampuan di dalam baca Al-Qur'an, baik bacaannya, hukum-hukumnya. Nah, maka dia akan mendapatkan kedudukan bersama para malaikat. Nah, dan orang yang membaca Al-Quran, wayatata'ta, dan dia naam tersendat-sendat, ya, kurang lancar di dalam baca Al-Quran, naam, kurang bagus di dalam baca Al-Quran, berkaitan dengan hukum-hukumnya, maka dia naam bersungguh-sungguh, dan mengalami kesulitan, maka dia akan mendapatkan lahul ajran, mendapatkan dua pahala. Naam, ajrun bil qiraah, pahala di dalam membacanya, berusaha dia membacanya, wa ajrun bi ta'ta'tihi, dan pahala dari kesulitan yang dihadapi, ya, di dalam membaca Al-Qur'an. Maka tidak ada kata malu, ya, bagi seseorang yang belum bisa membaca Al-Qur'an untuk memulai membaca Al-Qur'an. Karena ada sebagian, ya, naam, manusia, naam, yang mereka sudah terlanjur besar, sudah terlanjur tua, naam, tidak bisa membaca Al-Quran, kemau belajar malu, maka ini madmum. Maka keadaan yang seperti ini merupakan keadaan orang yang tercela. Naam, padahal seandainya kalau dia mau belajar, ya, dengan kesulitan yang dia hadapi, dengan ketidakmampuan yang dia hadapi, ya, dia akan mendapatkan keutamaan, lahul ajran, mendapatkan dua pahala. Dan ini hadis yang sahih. Naam. Barakallahu fikum. Maka bersemangatlah di dalam belajar, ya, tentang Al-Quran. Bagi orang-orang yang belum diberikan kemampuan untuk bisa belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Naam. Belajar. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat bagi seorang di dalam kebaikan. Naam. Dan ditanyakan kepada Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah, ma hukmu man yakra'u Al-Quran wa wa yukhti fit tashkil. Hal yu'jar ala dzalik? Apa hukum bagi orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia salah di dalam harokat atau yang lainnya? Apakah yu'jar ala dzalik? Apakah orang tersebut diberikan ganjaran? Nah, kata beliau rahimahullah, yusra lil mu'min ayyajtahida fil qira'ah. Disyariatkan bagi seorang mukmin untuk bersemangat di dalam membaca Al-Quran dan terus-menerus supaya membaca dengan baik, wa yataharras shawab, untuk terus-menerus ya membaca dengan baik, wa yaqra'u 'ala man huwa a'lam minhu, dan dia membaca kepada orang yang mengetahui tentang Al-Quran, cara bacanya di dalam membaca Al-Quran, hatta yastafida, sampai dia mendapatkan faedah dari belajarnya, akan mengalami perubahan yang dari kesulitan akan menjadi kemudahan. Wa yastadrik akhta'ahu, dan dia akan mendapatkan, dia akan mengetahui kesalahan-kesalahan yang dia baca. Oh, ini salah. Setelah belajar, oh ternyata yang saya baca ini salah. Naam. Wa huwa ma'jurun wa musab. Maka orang yang seperti ini, naam ma'jur, diberikan pahala. Wa musab, dan diberikan naam ganjaran dari usaha yang dia lakukan. Naam. Jadi, barakallahu fikum. Naam. Tak kalah merasa bagi seorang yang belum bisa membaca Al-Quran terus, ada semangat, keinginan untuk supaya bisa membaca di hadapan orang yang bisa membaca Al-Quran, menghafal kepada orang yang bisa membaca Al-Quran, sehingga dia bisa mengarahkan bacaan yang baik dan benar. Tak kalah seorang menghafal sendiri dengan kondisi, nah dia belum mengetahui ini salah atau benar. Maka yang dihafal, naam, akan terjadi banyak kesalahan daripada benarnya. Naam, barakallahu fikum. Maka, tayyib barakallahu fikum, tak kalah menghafal, alangkah bagusnya memulainya di hadapan orang yang bisa membaca Al-Quran. Ini bacaannya sudah benar atau belum? Sudah benar, dah, baru dihafal. Naam, maka alhamdulillah, ya, ba'da subuh di sini, naam, telah ada kegiatan untuk ziyadatu hifdzil Qur'an. Di dalam menambah untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, diberikan bimbingan bagi yang belum bisa membaca menghafal dengan baik, dibaca dulu kemudian dihafal sendiri. Tak kalah seorang yang sudah bisa, sudah menghafal, bisa disetorkan. Ya, bagi naam yang sudah bisa disetorkan. Dikoreksi ya kepada naam oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan di dalamnya, sehingga bisa menilai ini benar, ini salah. Naam, sehingga bacaan Al-Qur'annya tepat. Baik, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim An-Naisaburi Al-Kushairi fi sahihihima, di dalam atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim An-Naisaburi di dalam sahih keduanya, wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan seorang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an adalah seperti na'am pohon udrujah. Rihuha baunya wangi. Wa ta'muha dan rasanya enak, lezat. Ya, ini ada pohon udrujah. Naam. Ini namanya udrujah. Yang pohonnya baunya wangi. Ya, buahnya wangi dan rasanya thayyib, rasanya enak, lezat. Ini permisalan seorang yang beriman yang dia membaca Al-Qur'an. Dan permisalan seorang yang beriman yang dia tidak membaca Al-Qur'an adalah permisalan seperti kurma. 6. Yang la riha laha, yang tidak ada baunya. Yang tidak ada baunya. Wa ta'muhu wa ta'muha hulwun, dan rasanya manis. Kurma ya, buahnya tidak berbau. Ya. 6. Tapi rasanya manis. Ini permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Permisalan orang munafik yang dia membaca Al-Qur'an, permisalannya seperti buah raihana. Rihuha thayyib, baunya enak, wangi. Ya, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. 6. Dan permisalan orang munafik yang dia tidak bisa yang dia tidak membaca Al-Qur'an, permisalannya seperti ya buah handalah, yang mana buah tersebut tidak memiliki bau dan rasanya pahit. Ini permisalan naam orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u biha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum dan merendahkan naam kaum yang lainnya. 6. Ini dengan Al-Quran. Tak kalah perhatian, ihtimam terhadap Al-Quran, Allah akan angkat darajatnya. Dan tak kalah seorang meremehkan Al-Quran, acuh terhadap Al-Quran di dalam membacanya, di dalam memahaminya, maka Allah akan rendahkan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, maka sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, pemberi syafaat. Naam, li ashabihi, bagi orang yang membacanya. Naam, syafi'an, pemberi syafaat pada yaumil kiamah. Kita butuh kepada syafaat, maka di antaranya adalah membaca Al-Quran. 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnatain rajulun ataahu Allah Al-Quran fahuwa yakumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada na'am hasad. Naam. Dan ini hasad di sini namanya ghibtah. Tidak ada hasad. Tidak ada na'am hasad. Kecuali, atau tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Ya, hukum asal hasad terlarang kecuali pada dua hal ini. Yang pertama, rajulun atahullah. Seseorang yang Allah telah berikan kepadanya Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an di malam hari dan di siang hari. Dan yang kedua, ada seseorang yang Allah berikan kepadanya harta. Dia infakkan harta tersebut di malam hari dan di siang hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan oleh Imam Muslim rahimahumallah. Naam, maka boleh untuk kita hasad kepada orang yang naam banyak hafalannya. Naam, dia terus-menerus membaca Al-Qur'an, boleh menginginkan seperti itu. Barakallahu fikum. Wa rawainahu aidan min riwayati Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kami meriwayatkannya juga dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. La hasada illa fi isnatain. Rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halakatih fil haqqi, wa rajulun atahu Allah hikmatan fawa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasad pada riwayat yang lain, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali pada dua hal, pada dua orang, yaitu rajulun, seorang yang Allah berikan kepadanya harta, dia mempergunakan hartanya dengan baik benar, dan seorang yang Allah berikan kepadanya hikmah ilmu, yaitu Al-Quran dan ilmu syar'i yang lainnya. Kemudian dia yaqdi, mengamalkannya dari ilmu tersebut. Kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Wa yu'allimuha. Dan juga dia mengajarkan na'am ilmu tersebut. Maka tidak mengapa seorang na'am iri kepada orang-orang yang seperti ini. Na'am barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui beberapa keutamaan-keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Naam, lebih-lebih tak kala kita berada di bulan Ramadan. Maka menjadi semangat kita. Menjadikan semangat kita untuk naam kasratu qiraatil Quran. Untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Tayyib naqtahi bihadal qadar. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.